طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar radio-radio lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang ikut gabung kepada kajian kita di pagi hari ini, juga para pemirsa TV mana saja yang ikut menyiarkan kajian kita di pagi hari ini, juga para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kita sedang membicarakan tentang takdir, beriman kepada takdir secara benar dengan beberapa cakupannya. Dan kita juga sudah menjelaskan tidak boleh melakukan maksiat dengan alasan takdir. Dan poin terakhir yang kita bahas tentang takdir di pertemuan yang lalu adalah buah dari beriman kepada takdir secara benar. Nah, sekarang kita akan bahas, ada banyak orang yang salah dalam memahami takdir. Secara umum ada dua kelompok, ada dua golongan, ada dua jenis pemikiran. Dua-duanya ekstrim, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Dua-duanya menyimpang. Adapun yang pertama adalah orang-orang yang beranggapan bahwa seorang hamba itu mujbarun ala amalih, wa laisa lahu fihi iradah wala qudrah. Pertama adalah orang yang beranggapan bahwa manusia itu dipaksa dalam melakukan amalannya. Ketika beramal, manusia itu tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kemampuan untuk menghindari amalan tersebut. Ibarat wayang yang digerakkan oleh dalang, apakah ketika wayang tersebut digerakkan oleh dalang bergerak, apakah karena dia memiliki keinginan? Tidak, karena dia benda mati. Apakah memiliki kemampuan untuk ikhtiar? Tidak juga. Semuanya digerakkan oleh dalang. Kalau tidak digerakkan, ya sudah. Kalau dimasukkan ke kotak, ya sudah. Dia diam di kotak. Jadi manusia dipaksa di dalam melakukan amalnya. Tanpa kehendak, tanpa ikhtiar perjuangan, usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Bahasa kitanya, bahasa Arabnya mujbar. Mujbar itu dipaksa. Orang yang seperti ini disebut kelompok Jabriyah. Jabriyah bukanlah satu komunitas yang terorganisir, ada organisasinya, ada imamnya, ada pimpinannya, ada anggotanya, ada pengurus sejak pusat, cabang, ranting, atau seterusnya. Enggak. Itu hanyalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama tentang takdir, akan tetapi menyimpang. Menyimpangnya di mana? Menyimpangnya adalah beranggapan, berkeyakinan manusia tidak memiliki kehendak dan tidak memiliki kemampuan atau ikhtiar dalam melakukan amalnya. disamakan dengan benda mati. Manusia terhadap amalnya, kata mereka, ibarat matahari yang selalu memancarkan sinar setiap detik. Apakah matahari memancarkan sinar itu atas kehendak dia? Bukan. Apakah matahari memancarkan sinar itu lahir dari ikhtiar dia? Saya sekarang sedang memancarkan sinar nih. Bukan. Tapi ya begitulah Allah menciptakan matahari. Memancarkan sinar bukan karena kehendak, bukan karena ikhtiar. Taubahnya seperti kapas yang terbang di udara. Dia akan melayang ke arah yang sesuai dengan tiupan angin. Angin bertiup ke barat, dia melayang ke barat. Angin bertiup ke timur, dia melayang ke timur. Angin bertiupnya ke atas, dia ngampul ke atas. Begitulah. Jadi si kapas yang tertiup angin itu, dia bergerak melayang itu bukan karena ikhtiar dia, bukan karena kehendak dia. Bukan karena keinginan, bukan karena usaha. Nah, begitu pulalah amal manusia. Sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa adanya kehendak, tanpa adanya ikhtiar. Jadi Jabriyah ini adalah orang-orang yang beriman kepada takdir, tetapi dengan pemahaman yang keliru, imannya kepada takdir sampai pada taraf seluruh amal manusia itu dilakukan oleh manusia secara terpaksa tanpa keinginan dan tanpa ikhtiar mereka. Tentu saja pemahaman Jabriyah ini keliru, salah, menyimpang dari dua aspek, aspek syar'i dan juga aspek waqi'. Aspek syar'i menyatakan syariat menerangkan bahwa manusia memiliki keinginan dalam amalnya dan memiliki kemampuan dalam melakukan amal tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Surah Ali Imran itu 152. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia. Dan di antara kalian ada juga yang menginginkan akhirat. Orang yang memiliki menginginkan dunia, dia ikhtiar usaha mencari uang atau jabatan atau pangkat atau kekuasaan atau yang sejenisnya dari kepentingan dunia. Ada keinginan? Ya ada. Wa minkum may yuridul akhir, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Dia pokoknya ingin bahagia di akhirat, semua yang dia lakukan itu untuk tabungan dia di akhirat. Apalagi kalau umpama ibadah vertikal, sholat, saum, haji, umroh, baca Quran, zikir. Ya, dia menginginkan akhirat dengan semua itu. Termasuk muamalah dia dengan sesama manusia, dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, dengan relasi, bahkan dengan musuh, dengan orang kafir. Itu ingin menjadi tabungan di akhirat. Caranya menerapkan aturan Allah dalam muamalah tersebut. Kepada tetangga, baik. Kepada tamu, dia muliakan. Ketika berbicara, hanya yang baik-baik. Kalau enggak bisa bicara yang baik, dia diam. Dia menolong orang, berinfak dan bersedekah. Itu adalah hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Tapi bisa melahirkan pahala yang banyak untuk kehidupan akhirat. Apakah dalam melakukan semuanya itu manusia melakukannya terpaksa atau karena dia keinginan dia? Karena keinginan dia. Dan keinginan dia untuk akhirat itu tentu saja karena ilmu. Ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan dia untuk melakukan semua itu dengan iming-iming akhirat. Termotivasi dia. Juga di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 Allah menyatakan وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakan olehmu bahwa kebenaran itu berasal dari Rabb kalian. Dari Allah. Siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Iman atau kafirnya orang ya berdasarkan kehendak dia. Kalau iman, iming-imingnya begini. Kalau kafir, ancamannya begini. Inna a'tadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha. Kami telah siapkan tuh neraka bagi orang-orang yang zalim. Yang apinya amat sangat meliputi orang tersebut kelak. Juga dalam surah Fussilat ayat 46 Allah menyatakan man 'amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamil 'abid. Siapa orang yang beramal soleh, keuntungan amal solehnya itu bagi dirinya. Dan siapa orang yang berbuat amal buruk, maka efek amal buruknya akan menimpa dirinya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Semua ayat tadi menjelaskan manusia punya keinginan, punya kehendak. Ini membantah pemahaman Jabriyah yang menyatakan manusia tidak berkeinginan dalam melakukan amalnya. Al-Quran menyatakan manusia punya keinginan dalam melakukan amalnya. Itu dalil syar'i. Nah sekarang dalil waqi. Waqi itu fakta, realitanya. Pengalaman perasaan kita sendiri apakah dalam melakukan amalan, suatu amalan. Baik yang baik ataupun yang buruk. Kita tidak memiliki keinginan. Memiliki. Kita sholat karena kita ingin sholat. Kita saum karena kita ingin saum. Kita ngaji karena kita ingin ngaji. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita berjalan, kita berbicara. Semua apakah karena ada keinginan? Iya jelas. Kita punya keinginan enggak? Ya. Ingin makan bakso. Walaupun bikin gemuk, yang penting enak. Ingin makan seblak. Ingin makan durian si montong. Walaupun gak punya uang, ingin mah ada. Gitu ya. Ternyata ada yang ngasih. Wah, sudah ingin ada yang ngasih. Apa beri bahasa nate? Pucuk dicinta ulam tiba. Atau bahasa kitanya si montong diinginkan ternyata ada yang ngirim umpamanya. Ada keinginan ya, realita yang dalam kehidupan kita yang kita rasakan ya. Terbantahlah sudah. Salah satu di antara pemahaman yang menyimpang dari Jabriyah yang menyatakan bahwa manusia dalam melakukan amalnya tidak memiliki keinginan terhadap amal tersebut. Salah. Syariat menyatakan ya punya keinginan. Realita juga menyatakan ya. Yang pertama. Kedua tadi Jabriyah pun menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Kemampuan. Tidak bukan karena ikhtiar. Sama seperti kapas yang dibawa angin. Dia melayang ke arah manapun bukan karena ikhtiar dan usaha dia. Gak punya kemampuan untuk melakukan itu. Terbawa angin aja. Sama dengan matahari. Dalam memancarkan sinar bukan karena ikhtiar dia. Gak punya kemampuan dia untuk itu. Tapi langsung diciptakan secara jabaliyah oleh Allah Azza wa Jalla untuk itu. Itu kata Jabriyah. Dibantah baik oleh syariat, Al-Quran dan hadis yang sahih ataupun oleh fakta dalam kehidupan. Allah menyatakan manusia punya kemampuan. Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan manusia punya kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. Ayat yang seperti itu banyak, manusia punya kemampuan. Realita juga iya. Realita juga menyatakan manusia punya kemampuan. Kenapa kita sholat? Karena mampu. Kenapa kita makan? Karena mampu. Kenapa kita berjalan, lari, begini, begitu? Karena mampu. Oleh karena itulah maka orang melakukan amalan itu karena ikhtiar dia. Makanya kita bisa membedakan antara apa yang dilakukan oleh manusia berdasarkan keinginan dan ikhtiar, dan apa yang dilakukan oleh manusia bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar. Kalau kita makan, kita bicara, kita berjalan, kita tidur, kita sholat, kita saum, kita orang nyolong, orang melakukan dosa dan maksiat, itu jelas dilakukan karena keinginan dan karena ikhtiar. Ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh kita, oleh manusia, bukan karena keinginan, bukan karena ikhtiar. Contohnya apa? Contohnya menggigil ketika kita kedinginan. Apakah itu keinginan? Keinginan menggigil? Enggak. Apakah ikhtiar? Mumpung dingin, saya akan menggigil. Saya gigilkan badan saya. Apakah begitu? Enggak. Batuk umpamanya. Terus batuk. Apakah dia ingin batuk? Enggak. Apakah diusahakan? Batuk? Enggak. Inginnya sih enggak batuk. Dia berusaha nahan. Tapi kenapa itu keluar terus, batuk terus? Atau umpamanya kita jatuh, kita naik ke atas genteng mau memperbaiki genteng yang bocor, mengganti genteng yang bocor, kita kepleset. Guling-guling di atas genteng, kemudian blok jatuh. Ketika kita guling-guling sampai jatuh, apakah keinginan dan ikhtiar kita? Wah, saya kepleset, makanya saya berkehendak, berkeinginan, dan berikhtiar untuk guling-guling. Nah, kemudian saya ikhtiar dan ingin jatuh, blok aja jatuh ke tanah, sakit aja. Apakah begitu? Enggak. Inginnya sih enggak ingin kepleset. Inginnya sih enggak ingin berguling-guling di atas genteng, inginnya ngerem, dan sudah berusaha ngerem, tapi enggak bisa gitu ya. Inginnya sih enggak jatuh dari genteng ke bawah, karena pasti resikonya sakit, menahan agar tidak jatuh. Tapi kalau sudah melayang kan enggak bisa ditahan. Kita bukan Superman yang bisa terbang. Nah, itu semuanya kita alami bukan karena ikhtiar, bukan karena keinginan. Jadi jelas kita bisa membedakan mana amalan yang kita lakukan karena keinginan dan ikhtiar, dan mana yang bukan. Dari sinilah kita meyakini, baik secara syar'i ataupun secara waqi, manusia punya keinginan untuk beramal dan punya kemampuan untuk beramal. Dalam melakukan amalnya, itu tidak lepas dari dua hal ini, yaitu keinginan dan ikhtiar, kemampuan untuk ikhtiar. Itulah perbedaan antara kita, ahlu sunnah dengan jabriyah, di dalam memahami masalah takdir. Itu kelompok pertama yang salah faham terhadap takdir, yaitu jabriyah. Iman mereka kepada takdir, tapi kelirunya sampai menafikan adanya iradah masyiah dan istita'ah dari diri seorang hamba dalam melakukan amalan. Itu kelompok pertama. Sekarang kelompok yang kedua. Sebaliknya dari Jabriyah adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah itu orang-orang yang mengingkari takdir. Alladzina qalu innal 'abda mustaqilun bi 'amalihi fil iradah wal qudrah wa laysa li masyiatillah ta'ala wa qudratihi fihi athar. Qadariyah itu orang-orang yang berkeyakinan bahwa seorang hamba bebas, merdeka, independen dalam amalnya, dalam keinginan dan kemampuan. Enggak ada keterlibatan Allah dalam amalan manusia sedikit pun. Kita beramal murni karena kehendak kita dan karena kemampuan kita, karena ikhtiar kita. Enggak ditakdirkan oleh Allah. Allah enggak punya peran dalam amalan kita. Makanya kalau amal baik, murni dapat pahala karena ikhtiar dan kehendak kita. Dan kalau kita umpai berbuat jahat, itu murni tanggung jawab kita dan layak untuk diberikan hukuman. Mereka mengingkari adanya takdir baik sebagian atau seluruhnya. Yang paling ekstrim adalah sama sekali. Ditolak adanya takdir Allah. Allah enggak mentakdirkan baik secara umum ataupun secara khusus. Sebagian ada yang menyatakan Allah hanya mentakdirkan secara umum. Adapun secara khusus, secara rinci, enggak. Itu namanya siapa? Namanya apa? Namanya adalah Qadariyah. Keliru. Di mana letak kekeliruannya? Pertama, Allah telah mentakdirkan semua. Takdir itu ada. Al-Quran menyatakan Allah telah mentakdirkan segala sesuatu. Hadis yang sahih juga seperti itu. Dan ayat-ayat tentang takdir dari Al-Quran dan juga dari hadis yang sahih sudah kita jelaskan ketika menerangkan tentang penjelasan takdir. Sampai Nabi SAW menjadikan takdir ini menjadi salah satu di antara rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir. Ketika menjelaskan lima poin ini, Nabi tidak menekankan dengan beriman lagi. Hanya di awal, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya. Tuh. Tidak, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada... Tidak diulang berimannya tuh, tapi langsung diatofkan. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir. Pas akan menjelaskan beriman kepada takdir, diulang dua kali. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman, ditekankan lagi, disebut lagi. Dan penyebutan sampai dua kali, maknanya takkid. Takkid itu apa? Menekankan, memastikan. Ini takkid. Seolah-olah adanya takkid, adanya penguat ketika menjelaskan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, engkau beriman kepada takdir baik yang baik dan ataupun yang buruknya, mengisyaratkan ditekankannya beriman kepada takdir sebab akan muncul orang-orang yang meragukan takdir. Kalau meragukan iman kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, sedikit atau jarang, sedikit kemungkinannya. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Tidak beriman kepada adanya malaikat, tidak beriman kepada kerasulan Muhammad SAW, tidak beriman kepada kitab. Sebagian kitab Al-Quran atau bahkan seluruhnya, bahkan tidak beriman kepada hari akhirat, itu orang-orang kafir. Tapi tidak beriman kepada takdir ini banyak. dilakukan oleh orang-orang Islam juga karena kesalahpahaman. Berdasarkan hal itulah, maka wajib beriman kepada takdir karena adanya ayat Allah yang menyatakan demikian. Bahkan takdir itu Allah tetapkan sebelum langit dan bumi ini ada. 50 ribu tahun sebelumnya Allah menyatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha." Kata Allah, tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, baik global, umum, ataupun khusus, illa fi kitabin, kecuali semua itu telah tercatat takdirnya, ketetapannya dalam sebuah kitab. Di Lauhul Mahfudz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir setiap makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah ditakdirkan oleh Allah semuanya. Wajib kita beriman. Ayat-ayat tadi dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu mewajibkan kita beriman kepada takdir. Dan itu membantah kalangan Qadariyah yang mengingkari takdir baik sebagian ataupun seluruhnya. Ketika janin berusia 4 bulan di dalam perut ibunya masing-masing, Allah kirimkan malaikat untuk mencatat 4 hal. Takdir ini, pencatatan takdir. Umri namanya, sudah kita terangkan. Pertama, ajalnya. Kedua, rizkinya. Ketiga, amalnya. Amalnya sudah. Dan keempat, suka dukanya. Gembira, bahagia atau menderita sudah dicatatkan. 4 bulan kita berada dalam kandungan ibu. Usia kandungan kita di perut ibu 4 bulan dicatatkan. Nanti ketika lahir ke alam dunia, hidup sampai matinya, tidak akan melenceng dari catatan takdir tadi. Sudah tuh, sudah ditetapkan. Nah, kalau demikian, kenapa kita dipahalai atas amal kita dan dihukum atas dosa yang kita lakukan, perbuatan buruk, kalau semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena kita pelaku dari takdir tersebut. Atau jangankan begitu, sekarang umpamanya owner sebuah pekerjaan, pemilik sebuah pekerjaan, dia hanya merancang, dia hanya mengatur, kemudian pelaksananya siapa? Pelaksananya ya tukang. Tukang itu melakukan apa yang diinstruksikan. Kemudian dapat upah enggak? Dapat upah. Dibayar enggak? Dibayar. Kenapa kan yang nyuruh ada mandornya yang nyuruh tuh. Disuruh ini, disuruh itu. Kenapa diupah? Karena dia pelaku. Dia merasakan kelelahan, penderitaan, dan seterusnya. Atas lelah dan penderitaannya itu dia dapat bayaran. Kenapa kita dipahalai dengan amal kita? Karena kita pelaku dari amalan tersebut. Ada usaha, ada perjuangan, ada penderitaan, ada kelelahan. Ketika kita saum, ya ada lapar, ada haus, itu yang dipahalai. Ketika kita haji dan umroh, ya ada pengorbanan uang, pengorbanan fisik, pengorbanan psikis, dan seterusnya. Ya, dari sanalah pahala tersebut, dari kelelahan. Al-ajru ala qadril masyakkah, bahwa pahala akan disesuaikan dengan kadar penderitaan yang dialami dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amal soleh. Jadi manusia memang punya keinginan, memang punya kemampuan, tapi ingat, yang memberikan keinginan kepada dia Allah, yang memberikan kemampuan kepada dia Allah. Kenapa kita sholat? Pertama karena kita ingin sholat, kedua karena mampu sholat. Sholat sambil berdiri. Kenapa kita saum? Karena kita ingin dan kita mampu saum. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita ingin sholat? Kenapa kita ingin saum? Apakah keinginan tersebut murni hasil usaha kita? Memunculkan keinginan untuk sholat dalam hati kita. Apakah begitu? Enggak. Keinginan itu Allah yang ngasih. Keinginan itu diberi oleh Allah dalam hati kita. Ujung-ujung aja muncul. Apakah dalam menginginkan sesuatu kita ikhtiar dulu? Saya ingin memunculkan keinginan untuk ngaji. Keinginan untuk baca Quran. Keinginan untuk ibadah ini, ibadah itu. Apakah begitu? Enggak. Muncul aja ujung-ujung. Kadang-kadang keinginan itu hilang. Dari mana keinginan itu? Allah yang ngasih. Bukan hasil usaha kita. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah rabbul alamin." Surah Takwir tuh. "Wa ma yadhkuruna illa an yasha' Allah." Kalian tidak punya keinginan, tidak akan punya kehendak untuk apapun, untuk melakukan apapun kecuali Allah tuh yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Bukan hasil ikhtiar kita. Kita mah enggak bisa memunculkan keinginan untuk ini dan itu, enggak. Kita enggak bisa menguasai, memanage hati kita, enggak. Disekat antara kita dengan hati kita oleh Allah. Allah berfirman, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah bahwa Allah itu menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Makanya kita enggak bisa ngatur, membolak-balikan, merubah-rubah hati kita. Siapa yang merubah? Allah. Siapa yang membolak-balik hati kita? Allah. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi, sarif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Yang merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi ar-Rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Bahwa hati-hati seluruh bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Yang membolak-balikan, merubah-rubah hati kita Allah, termasuk yang memberi keinginan. Yang memberikan kehendak, baik untuk berbuat baik ataupun untuk berbuat buruk kepada manusia. Keinginan itu Allah yang ngasih. Bukan murni hasil usaha kita. Itu pertama tuh. Kedua, istita'ah atau kudroh, kemampuan untuk beramal. Dari mana kemampuan? Ya memang kita punya kemampuan. Kita memang punya kehendak untuk beramal, tapi kehendak itu Allah yang ngasih. Kita punya kemampuan dalam beramal, tapi dari mana kemampuan itu dapat? Kita dapat dari Allah. Allah yang ngasih. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah, kecuali dari Allah. Al-haul dan al-kuah itu istita'ah. Bedanya al-haul itu al-istita'ah. Li jalbil manafi wal quwwah al istita'ah li daf'il madar. Al haul itu kemampuan untuk meraih semua yang manfaat, sedangkan al quwwah kemampuan untuk menolak segala macam yang madarat. Semua kemampuan kita Allah yang kasih. Betapa banyaknya planning kita, rencana kita, ya, tekad kita gagal, enggak bisa dilaksanakan karena ketidakmampuan kita secara dadakan, ya. Oh, nanti siang saya akan begini-begini. Sudah, planningnya sudah mantap ini. Janji sama teman, bertemu ya jam 10 di Anu. Bawa ini, bawa itu, kita akan menang. Siap semuanya. Semua acara lain dikosongkan. Pas mau berangkat, ada aja penghalang, obstacle yang tidak mampu untuk kita atasi. Tiba-tiba kita mulas gitu, akhirnya kita kena menwa, mencret wae. Nggak bisa jauh dari WC, gagal. Maaf ya, saya nggak bisa, di cancel, di pending, nanti tahun depan saja. Di luar dugaan. Siapa yang menggagalkan Allah? Siapa yang mencabut kemampuan kita untuk melakukan planning kita? Allah Azza wa Jalla. Atau tiba-tiba hujan besar, jalanannya banjir. Atau tiba-tiba diberlakukan ganjil genap sekarang, tanggal ganjil. Mobil saya, kendaraan saya genap. Wah, gak bisa dong. Di luar kekuasaan kita. Jadi, sikap ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami takdir, wasat, pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Kalau jabriyah iman kepada takdir, tapi menafikan adanya ikhtiar dan istita'ah dalam diri seorang hamba dalam amalnya. Kalau qadariyah mengingkari adanya takdir baik seluruhnya ataupun sebagian, dan meyakini semua amal manusia murni karena kehendak dan karena ikhtiar manusia tanpa adanya campur tangan Allah di sana. Ahlus sunnah pertengahan. Beriman kepada takdir. Semuanya ini Allah takdirkan. Akan tetapi kita dalam melakukan amal kita didasarkan pada adanya masyiah atau kehendak atau iradah dan juga istita'ah. Kita punya istita'ah. Kita punya kemampuan untuk ikhtiar. Dan kita punya keinginan dalam amalan kita. Tapi tidak murni bahwa amalan kita ini murni karena keinginan, murni karena kemampuan. Keinginan dan kemampuan ini dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan begitulah cara Allah memberi hidayah kepada manusia untuk beriman dan beramal soleh. Kalau Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah, maknanya pertama Allah berikan keinginan kepada orang itu untuk beriman dan beramal soleh. Kedua, Allah berikan kemampuan untuk mengaplikasikan iman dan amal solehnya dalam bentuk perbuatan. Tidak sekedar keinginan saja. Nah begitu cara Allah memberi hidayah dengan memberi dua hal tadi. Masyiah untuk beramal dan istita'ah atau qudrah. Iradah atau kudrah, masyiah atau dan istita'ah. Diberi oleh Allah. Begitulah cara Allah memberi hidayah kepada orang. Man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberi hidayah oleh Allah, enggak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa man yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, disesatkan itu maknanya tidak diberi keinginan, tidak diberi kemampuan. Tidak diberi salah satu di antara keduanya atau tidak diberi dua-duanya. Makanya walaupun didakwahi, dinasihati, diberikan bimbingan, kalau Allah enggak ngasih keinginan untuk bertobat, keinginan untuk beriman dan beramal soleh, enggak akan bisa beriman. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan Allah, disesatkan itu enggak diberi hidayah atau dicabut hidayah yang sudah ada dari diri orang itu oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang bisa menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Allah tuh yang ngasih hidayah. Allah yang memberi hidayah dan yang menyesatkan. Tapi tidak didasarkan pada kedzaliman. Tetap didasarkan kepada ilmu dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah penjelasan tentang salah kaprah terhadap takdir. Ada dua, jabriyah dan qadariyah. Sampai sini dulu dan sekarang kita akan jeda dulu sebentar. Setelah itu kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mangga. Nah, Ustaz, kita dengarkan dahulu dan ikuti jeda-jeda berikut ini. Kami persilakan. Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari. Di rumah atau tempat usaha Anda dengan program Canceling YTS. Dapatkan canceling gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813-1014-76. Pilih jenis cancelingnya. Insya Allah, canceling siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS Jalan Jurang nomor 86 Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah, canceling siap dijemput. Dengan canceling YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan canceling tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813-1014-76. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Berdakwah hanya dengan Rp15.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube dan berbagai media sosial yang YTS miliki. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Mandiri 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah _media. Format konfirmasi DOTS, tagar nama, tagar tanggal transfer, tagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 0818-647-824. Mari ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman azanallahu ayyakum. Kita kembali ke dalam kajian pembahasan kitab Ushul Salasah bersama guru kita Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi para pendengar juga pemirsa yang akan bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di nomor telepon 022-86-86-2637. Sekali lagi, nomor telepon 022-86-86-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Belum ada telepon ya? Baik, bacakan dulu pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, ada telepon. Kita angkat penelpon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap, Ustaz. Sesuai dengan temanya yang salah paham memahami takdir. Di sini ada dua kelompok antara Jabariyah dan Qadariyah. Nah, Jabariyah ada dalam penyimpangan. Qadariyah itu mengingkari. Apakah dua kelompok itu sudah ditakdirkan begitu? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Munculnya pemahaman Qadariyah dan Jabriyah atau orang-orang yang menyimpang dalam memahami takdir, terjadi apa tidak? Terjadi. Ada apa tidak? Ada. Kalau begitu takdir bukan? Ya iyalah takdir. Di dunia ini tidak ada satupun kejadian di luar takdir Allah, di luar kehendak Allah. Kullu masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi kalau itu terjadi ya kehendak Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orangnya. Siapa orang yang berpemahaman Qadariyah, berpemahaman Jabriyah, berpemahaman Ahlus Sunnah dalam masalah takdir? Sudah ditakdirkan? Ya sudah, makanya terjadi. Kalau enggak ditakdirkan, enggak mungkin terjadi. Ya. Jadi Qadariyah menyatakan apa yang terjadi besok, ya gimana planning dan ikhtiar kita sekarang, bukan takdir Allah, itu keliru. Apa yang akan terjadi besok, lusa sampai hari kiamat sudah Allah takdirkan. Ya. Nah, Lalu kenapa ada orang yang Allah takdirkan untuk sesat? Untuk menjadi Jabriyah ataupun Qadariyah. Ada juga yang Allah takdirkan menjadi Ahlus Sunnah. Dan semoga Allah menjadikan kita ini menjadi Ahlus Sunnah. Dalam segala hal. Kenapa demikian? Itu balasan Allah bagi orang-orang tersebut atas amal-amal yang dilakukan sebelumnya. Allah tidak zalim. Ah, pokoknya yang ini mah sesat-sesat, saya mah enggak suka. Terserah mau apapun yang dilakukan disesatkan. Enggak begitu, Allah enggak zalim. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak zalim kepada hamba-hamba. Wa ma yadzlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak mungkin menzalimi seorang pun, ya. Kalau Allah menyesatkan orang, pasti ada alasan. Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang, juga pasti ada alasan. Yang Allah bisa pertanggungjawabkan. Sering saya jelaskan, jangankan Allah, tuh manusia aja. Ya, kalau ingin menimpakan kerugian kepada orang, itu karena alasan. Guru ya menghukum murid, menyetrap murid, mentidak naikkan kelas murid, mentidak luruskan murid. Itu bukan karena kezaliman. Bukan karena like or dislike. Bukan karena suka atau tidak suka ke orangnya, ke muridnya. Tapi karena alasan. Kenapa orang ini gak naik? Ya memang bodoh. Dinaikkan lebih, apa namanya, lebih mudarat bagi orang itu. Suruh ngulang gitu. Kenapa orang murid ini dihukum, disetrap gitu? Ya karena melakukan kesalahan harus dihukum agar jera, agar berhenti untuk kemaslahatan dia. Bos memecat atau menghukum, meng-SP 1, 2, 3 karyawannya gitu, itu bukan karena kedzaliman, pasti karena ada alasan. Polisi, ya ada orang yang ditangkap, kemudian ditahan di penjara, ada yang di penjaranya beberapa bulan, ada yang bertahun-tahun, ada yang berpuluh-puluh tahun, ada yang seumur hidup, ada yang ditembak mati. Apakah itu karena kezaliman? Bukan. Tapi karena apa? Karena balasan atas amalan orang tersebut. Ada juga warga yang oleh polisi diberikan penghargaan. Diberikan apresiasi, diberikan indah itu karena peran dan prestasi dia dalam menjaga, turut membantu keamanan yang menjadi tugas polisi. Ada warga biasa yang diberi apresiasi dan penghargaan oleh polisi? Ada. Ada kan murid umpah yang diberikan beasiswa, tropi, hadiah gitu, pujian oleh guru-gurunya? Ada, karena prestasi. Ada enggak karyawan yang diberi bonus, diberikan kenaikan pangkat, kenaikan fasilitas, gaji, dan seterusnya? Ada, karena prestasi. Itu karena unsur like or dislike, suka atau tidak suka? Bukan, karena prestasi. Itu manusia, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah menyesatkan seorang, pasti ada alasan. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Ya. Berdasarkan hal itulah maka munculnya Jabriyah dan Qadariyah, baik pemahamannya ataupun orang-orangnya, karena itu realnya tak ada dalam kehidupan, berarti itu tentu saja sudah hal yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, na'am, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi yang akan bertanya melalui telepon, kami tunggu di 022-8686-2637. Silakan. Baik, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang melalui pesan singkat, Ustaz. Ustaz, apakah rezeki itu bagian dari takdir? Kalau misalkan iya, terus jika ada orang misalkan tidak kebagian bantuan, terus ngoceh-ngoceh, apakah orang itu termasuk tidak beriman pada takdir atau tidak percaya takdir? Tabarakallahu fiik. Apakah rezeki termasuk hal yang sudah ditakdirkan? Tentu saja. Tadi sudah dijelaskan, usia 4 bulan dari kandungan di dalam perut ibu sudah dicatatkan 4 hal. Salah satunya rezekinya. Sudah dicatatkan oleh Allah, sudah ditakdirkan. Dicatat di Lauhul Mahfudz, disimpan di atas langit. Makanya Allah menyatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dalam surah Adz-Dzariyat. Wa fis samai rizqukum, dan di langit ada rizkimu. Bukan si rizki itu jatuh dari langit. Tapi rizkimu itu, ketetapan untuk rizkimu sudah ada catatan di atas langit. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang telah dijanjikan untukmu. Semua kejadian, peristiwa, takdir yang akan menimpa kamu sudah dicatat di langit. Termasuk rizki kamu. Allah pun menyatakan dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kamu, termasuk kamu dapat rezeki atau tidak. Hari ini, jam ini, itu sudah Allah catat. Semua tertulis dalam kitab sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, dan itu mudah bagi Allah. Lalu ayat setelahnya Allah menyatakan, kata Allah, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kamu tidak putus asa terhadap apa-apa yang luput dari diri kamu. Rizki umpamanya orang-orang kena dapat bagian BLT, dapat bansos, dapat ini, dapat itu, kok kita tidak? Luput dari diri kita itu rizki. Itu Allah yang mencatatkan. Mungkin sebagai ujian bagi kita. Mungkin juga sebagai azab bagi kita atas kesalahan kita, ya. Nah, jadi kata Allah, likaila ta'sau, agar kamu tidak putus asa. Jangan putus asa, ini semua takdir Allah SWT. Tenang, rezeki kita bukan dari sana. Bukan dari BLT, bukan dari bansos, bukan dari sumbangan. Tapi nanti mungkin lebih banyak, lebih besar, lebih barokah, lebih maslahat bagi kita. Dan di saat yang lebih tepat. Yang jelas mah, rizki untuk kita mah tidak akan tertukar dengan rizki orang lain. Gak akan dipatok ayam gitu ya. Tapi pasti itu ada. Cuma tidak dari sana. Makanya kalau memang kita sudah berusaha menyetorkan data kita, ya, fakta bahwa kita layak dapat BLT, dapat bantuan, dapat ini dan itu, ternyata tidak. Sedangkan orang lain yang lebih mampu dari kita, dia kaya, kok dapat gitu ya. Jangan putus asa, jangan ngedumel. Allah yang mentakdirkan ini, iya. Kenapa? Nah, ada hikmah di balik ini. Allah mungkin akan ngasih yang lebih besar dari jalan yang lain. Allah ingin memelihara kehormatan kita dengan cara gak dapat bantuan BLT. Agar apa? Agar orang tetap hormat, segan kepada kita, dianggapnya mampu. Walaupun realitanya gak mampu. Tetap hormat orang-orang kepada kita, dan tetap rezeki itu akan datang dari arah lain yang mungkin lebih banyak dan lebih besar, lebih barokah, lebih manfaat, lebih maslahat bagi kita. Yang dapat jangan takabur. Kata Allah Azza wa Jalla, wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak bangga terhadap apa yang Allah berikan kepadamu. Itu takdir Allah, bukan murni hasil ikhtiar kalian. Itu sebagai apa namanya, mungkin anugerah, mungkin ujian yang kelak akan dihisab, ya. Jadi apapun yang kita alami, kalau itu keburukan atau penderitaan, sabar, jangan ngedumel, jangan ngoceh, rezeki itu pasti datang dari arah yang lain. Dan kalau itu kebaikan, jangan bangga tapi bersyukur. Bersabar ketika tidak dapat, bersyukur ketika dapat. Itulah sikap seorang mukmin. Wallahu a'lam. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Ustaz melalui telepon. Kami tunggu di 022-86-862637. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang hamba Allah di Cimahi. Ustaz, apakah juga termasuk lalai dari ikhtiar bila kita sudah berusaha mencari nafkah dengan semampu kita, namun hasil tidak sesuai dengan kebutuhan? Bagaimana sikap qanaah dalam masalah ini ya Ustaz? Syukran Ustaz, barakallahu fik. Taib, wafika barakallah. Kita berupaya mencari nafkah semaksimal yang kita bisa, tapi yang kita dapat di bawah kebutuhan pokok kita. Taib, apakah kita kurang ikhtiar? Ya tergantung, karena mungkin ada kekurangan ikhtiar. Atau kalau sudah ikhtiar maksimal tapi enggak dapat, ya bersabar. Ujian Allah Azza wa Jalla. Sebentar lagi besok atau lusa. Kadang ini kadang. Ujian Allah kepada ketawakalan, kesabaran orang itu luar biasa. Ini kisah nyata real. Seseorang umpamanya sudah memiliki istri tapi dia tidak memiliki uang untuk makan hari itu. Dia pergi dari rumah, bekerja, mencari uang, mencari pekerjaan yang instan, yang buruhnya saat itu, sebab untuk makan hari itu. Lapar dan seterusnya. Tisuk jedur nepikin ka sore jeder dug hulu petnyawa hulu dijen suku, suku dijen hulu. Ini gak ada terjemahannya. Artinya dia sudah banting tulang peras keringat, sudah berikhtiar kemana-mana dari pagi sampai sore sampai maghrib gak dapat. Pulang ke rumah dengan tangan hampa. Karena makanan yang bisa dia makan untuk dia dan istrinya. Istrinya sedang hamil membutuhkan makanan bergizi yang cukup. Sudah berusaha, gak dapat. Begitu sampai di rumah, ya udah maghrib, sholat ke masjid, pulang. Begitu pulang gak berapa lama ada tamu. Tamu itu ternyata membawa rezeki. Ternyata tamu tersebut adalah orang yang dahulu pernah dia bantu. Kemudian dia dapat rezeki yang ada gede. Ingat ke dia lalu mengirim. Ini ada uangnya, ada makanannya, ada kain untuk pakaian. Tuh bayangkan. Itu rezeki dicari seharian. Sampai terkuras keringat dan air matanya. Sampai apa namanya kesedihannya mungkin mencapai puncak karena lapar, haus, lelah. Ingat kepada istrinya yang hamil di rumah, butuh makanan, butuh uang dicari. Nggak dapat seharian. Sampai kesana kemari jalan kaki, nggak punya ongkos. Nggak ada satupun apa namanya makanan yang masuk. Kalau air ada yang masuk, air dari masjid saja waktu wudu, lek sekalian gitu. Karena bukan lagi saum. Dicari, gak dapat. Allah lagi menguji. Begitu sampai di rumah, malamnya ada tamu membawa rizki. Tanpa diduga, tanpa terfikirkan olehnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itulah maka, bersabarlah, tunggu ketika rezeki yang kita cari itu enggak dapat. Atau dapat, tapi setengah dari kebutuhan pokok kita. Syukuri terlebih dahulu, sabar, tetaplah mendekat kepada Allah. Sebentar lagi rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi ditunggu sampai besok enggak muncul, mungkin lusa. Sampai lusa juga enggak, mungkin 3 hari lagi. Pokoknya sabar. Allah tidak akan membiarkan hambanya kelaparan sampai mati, sampai tidak bisa melakukan ibadah. Enggak. Coba berita kematian tiap hari muncul. Tapi penyebabnya macam-macam. Ada yang kena COVID, ada yang kena kecelakaan, ada yang kena... Tapi enggak pernah ada umpama orang itu mati karena kelaparan. Enggak. Karena kehausan. Enggak. Semiskin-miskin orang di alam jagat raya ini termasuk di Indonesia, kita tidak pernah mendengar berita orang mati karena kelaparan. Rizki itu telah Allah Subhanahu wa taala jamin. Yang harus kita lakukan bersabar, tetaplah berdoa, tetaplah tawakal, tetaplah yakin bahwa rizki itu sebentar lagi akan tiba, hanya belum waktunya Allah akan berikan pada saat yang paling tepat, paling maslahat untuk kita dalam kehidupan kita ya insyaallah. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Cipaku Setia Budi Bandung. Ustaz, dikatakan iringi keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Namun apakah jika seseorang tidak melakukan kebaikan ataupun melakukan kebaikan itu pun kehendak takdir Allah? Jazakumullahu khairan. Tabarakallahu fiik. Ya memang itu syariat. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Bukan itu. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kesalahan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wa'ad bi sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Iringi keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa kesalahan tadi. Itu syariat. Ayat menyatakan demikian, hadis juga menegaskan demikian. Nah, sekarang apakah ketika kita mengiringi melakukan dosa karena takdir? Iya, karena takdir. Kalau enggak takdir mah enggak akan kita terjerumus ke dalam dosa. Tapi sekali lagi, enggak boleh berbuat dosa dengan alasan takdir. Setelah itu kita berbuat kebaikan atau tobat. Tobat dari hal itu terhapus dosa. Atau melakukan kebaikan terhapus dosa tadi. Apakah kebaikan atau tobat itu karena takdir? Iya, karena takdir Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Pasti ada hikmah. Kenapa orang tadi sampai Allah jerumuskan ke dalam dosa? Itu balasan sekali lagi atas perbuatan buruk sebelumnya. Baik kebuatan buruk itu hanya sekedar lintasan di hati, di pikiran, berpikir yang buruk, suudzon kepada orang, iri dengki kepada orang, Allah cabut hidayah dari diri orang itu, makanya terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tapi setelah itu mungkin dia cepat ingat eling kepada Allah Azza wa Jalla, aduh ini dosa. Lalu diberikan hidayah oleh Allah baik untuk tobat ataupun untuk melakukan kebaikan yang menghapus dosa tadi. Jadi apa yang Allah takdirkan, Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Sama dengan beginilah. Siapa orang yang ingin ditakdirkan kenyang, maka dia harus berikhtiar untuk melakukan takdir yang menjadi penyebab kenyang. Yaitu apa? Makan. Oleh karena itulah maka ketika seseorang umpamanya tidak makan, Allah akan takdirkan dia lapar. Siapa orang yang makan, Allah akan takdirkan dia untuk kenyang. Siapa orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan takdirkan dia untuk masuk ke dalam surga, dihapus dosa-dosanya, diberikan rahmat dan pahala masuk ke dalam surga. Begitulah seterusnya. Oleh karena itulah maka lakukan amalan yang menjadi penyebab ditakdirkannya kita oleh Allah kepada kebaikan. Jadi kalau kita sudah berdosa nih, lakukan amalan penembus dosa. Dan kita sadar ini sudah dosa, cepat tobat, cepat melakukan banyak kebaikan, cepat melakukan sholat, shaum sunnah, kalau itu di luar Ramadan, melakukan banyak infak dan sedekah, karena itu yang akan menghapus. Bersabda Rasulullah SAW, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha shalah wa siyam wa shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang, azab yang Allah timpakan kepada seorang, baik terhadap dirinya, kepada istrinya, kepada hartanya ataupun kepada anaknya, itu akan terhapus oleh salat, oleh saum, oleh shadaqah dan oleh amar ma'ruf nahi munkar. Ya, wallahu alam. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan kembali ada pertanyaan melalui pesan singkat. Ada dari Ummahat di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Dulu sekitar tahun 2003, Ana adalah pembuat perhiasan emas dan ada seseorang yang titip uang sebesar 160.000 untuk dibuatkan perhiasan. Qadarullah, Ana sakit dan lupa siapa yang titip uang untuk dibuatkan perhiasan tersebut. Ana sudah berusaha cari, namun sampai saat ini Ana belum ingat karena penyakit Ana membuat Ana lupa sebagian masa lalu Ana. Ana berniat mensedekahkan uang tersebut. Pertanyaannya, apakah uang tersebut dikonversikan dengan nilai emas tahun ini? Bolehkan sedekahnya dicicil sesuai kemampuan anak? Baik, barakallahu fika akhwat yang barusan bertanya, syafakillah la ba'sa tahurun insyaallah ya. Semoga Allah mengembalikan lagi seluruh ingatan. Iya, kalau kita ada hutang ke orang lain, atau barang atau uang orang lain ada di kita, dan kita bermaksud membayar atau mengembalikan, apapun bentuknya, uang, makanan, barang, atau apapun, tapi orang itu gak ada. Gak ada orangnya, gak ada keluarganya. Dan kita takut kita keburu mati gitu. Ya sedekahkan, senilai dikonversikan ke harga emas. Tentu saja umpamanya 160.000 tadi itu ya, 165.000 20 tahun yang lalu dengan 160.000 sekarang, nilainya jauh berbeda. Maka dikonversikan ke emas. Kalau 165.000 saat itu bisa ngeborong pasar tuh. Tapi kalau 165.000 hari ini, aduh. Paling apa ya? Hanya dapat beberapa jenis belanjaan saja, ya. Oleh karena itulah maka berbeda nilai. Konversikan ke emas. Saat itu emas 1 gramnya berapa? Umpamanya 160.000, 165.000 itu umpamanya seharga 5 gram emas. Maka sekarang kita akan mengembalikan seharga itu, 5 gram emas sekarang. 1 gram emas umpamanya berapa? 500.000? Mungkin lebih ya, 500 lah anggap. Kali 5, jadi 2,5 juta. 165.000 saat itu seharga dengan 2,5 juta hari ini. Keluarkan. Kalau gak mampu semua dicicil boleh-boleh. Keluarkan, infakan, sedekahkan. Bisa ke orang-orang fuqara dan masakin, ke anak-anak yatim. Anak yatim yang tidak mampu ya. Kalau ada kan anak yatim yang kaya, ada. Janda-janda tua yang sudah ditinggal oleh suaminya, tidak memiliki sumber penghasilan, gitu ya. Anak-anaknya juga sama-sama fakirnya miskin. Silakan ke sana. Atau kepada pembangunan masjid atau madrasah atau pondok pesantren, silakan sumbangkan ke sana. Mengatasnamakan orang tadi, ya. Nanti pahalanya sampai ke orang itu, sampai juga kepada kita ya. Boleh dicicil boleh sesuai dengan kemampuan ya. Ya, demikian saja kajian kita di hari ini. Mohon maaf tidak seluruh pertanyaan bisa terjawab karena terbatasnya waktu dan ilmu. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita nanti akan jumpa jam 8 ya, sebentar lagi membahas kitab Ad-Da'wah Dawa. Adapun kajian Syarah Al-Ushulus Tsalatsah lanjutan akan kita teruskan di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.